Roma pasal 4. Jadi pekiri mo jonjo Abraham, to tua tanggaulu. Nuapa to na jadi riarangga tubuna? Ane rapa na Abraham na jadi tau na noa, sabana po biana to na belo, ia na mala mantoya korona boto. Tapi da ana mala ia mantoya korona ibetu, ringayo alatala. Sabana na ria tesari buku na gasa, to na nguli ibei. Abraham numpara saya alatala, padenggari pompara saya na itu, ia nireke alatala tau na noa. Ane tau no karaja, gaji na da anireke pebay bayangi, tapi itu sangele to masih pato ratariman. Tapi da ibetu kita ante alatala, kita nireke na noa riaram panggitana, da anggari pobia tato na belo, tapi anggari pompara saya taka alatala, tonom pakanoa tau-tau tona denggona. Etu na simbayo eba tesa magau Daud ngaulu. Ia no tesa eba kasana nuraran tau toni reke alatala na noa, da anggari poviana tona belo, tapi anggari pompara saya na ka alatala. Daud na nguli, ibei. Nasana mo tau toni ampungi salan, toni tampuni sisilakan, nasana mo tau mana ni reke alatala na silakan. Jadi ibenu, naria mokasana toni tesa magau Daud etu, aga katau to Yahudi, to nantuki Adam posuna, atau katau tau da to Yahudi bo, to da nantuki Adam posuna, na tantu moka ira pura-pura. Sabana Eva ni uli kami ribaana, Abraham ni reke alatala na Noa, ngari pompara sayana. Ipia Abraham na jadi na Noa riaram panggita alatala, naupu ia nisuna, atau da apa ia nisuna, na tantumu itu na jadi, da apa ia nisuna ngapurina, pada posuna na itu, na jadi tandaina, ia nireke alatala na noa, ngari pumpara saya na tempo ia da apa nisuna. Jadi ante ibetu, ia na jadi uma, nu pura-pura tau tonom para saya, tapi da apa nisuna nantuki ada agama Yahudi. Ira vau nireke alatala na noa, ante nom para saya na simbayu Eva Abraham. Pada ia vau na jadi uma, tau-tau nisuna, etu mo ira toda aga nantuki Adam posuna agama Yahudi. Tapi to nantuki jonjo pompara saya Abraham, tempo ia da apa nisuna. Tempo ngaulu, ala tala no janji ka Abraham ibei. Dunia e ikana majadi bagiamu, samperi muli-mulimu. Ala tala no janji ibetu, da asabana Abraham nantuki atura-atura agama, tapi sabana ia na noa riaram panggita ala tala, ngari pompara sayana. Sabana ne aga tau to nanjaru maka atura-atura agama, ala majadi manoa to mantarima nuapa to ni janji ala tala ka ana-anana, batuana, pompara saya ka ala tala, da antoto riagunana, pade po janji na aga po janji bayangi. Kakonona, ngari atura-atura agama sampai na noto murau rara alatala sabana manusia bate-bate na nombaliunaka atura-atura itu. Ane rapana da aria atura-atura agama da aria taura reke na salah. Jadi kita mantarima nuapa toni janji alatala ante mumpara saya ala manoto itu ngari tobe belon alatala da anggari pobia manusia. Patujun ala tala ala nuapa toni janjina, na mala ratarima pura-pura muli Abraham, da aga ira tonom pasimbuku mantuki atura-atura agama, tapi bo ira tonom para saya ala tala, na simbayu Eva Abraham. Sabana Abraham na jadi umata pura-pura, Eva tesa ala tala toni tulisi riara buku nagasa, ibei. Aku nangonggotaka iko majadi umanto dea, riumba-umba ri dunia. Riaram panggita ala tala, Abraham na jadi umata pura-pura. Ia nompara saya kala tala to na kuasa, nompaka tubu to mate, boto nompakule mompa jadi ante tesana, anu da anaria na jadi naria. Naupa da amasi pato ia manjaru maka, majadi uman to dea riumba-umba ri dunia. Ia bate na nanjaru maka bo nompara saya, tesa ala tala ka ia, tonanguli kadean muli mu bane pia masimbayu eva betu erilangi. Tempo Abraham nangepe po janji itu, na mosu satumpae umuruna. Tapi daana lente pemparasayana, tempo ia nompekiri korona tona tuampu umo, borongona isara tona gampa. Ia daano lengga-lengga nomparasaya, nuapa toni janji ala talaka ia, tapi pemparasayana nompakaroso rarana, sampai ia nantoya bonomba bila ala tala. Ni parasaya nampu'u, ala tala nompakule nompakadupa po janjina. Jadi itu sampai ia nireke ala tala nanoa. Tesa-tesa ia nireke ala tala nanoa. Da'a aga nipabela ka Abraham, tapi itu bo'u nipabela ka kita. Sabana kita bo'u rareke ala tala manoa, ane kita memparasaya ka ala tala, tonompakatubu bali puete Yesus ngari kamatena. Ia nivai ala tala rapatesi, momba sompo silakata, pada naupo itu, ia nipakatubu bali, ala kita mamalama jadi manoa, riarampang kita ala tala.